taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi wa libtiwa'i mardatillah bi syafa'ati rasulillah wa niyati ta'lim wa ta'allum wa nafa' wa ta'abatkan mislawana wa afa'una wa aslaquna wa masyayahana ma'alifi adil kitab wa masyarakat di hadal mengkum di ta'lim wa ta'amun wa nahdir wa arwahum إن الله يخلهم ويرحمهم ويجلي درجات من الجنة وأن الله يتصرفهم حل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا فيهم وأن الله يسرهم على حسن حاجتنا وشكرهم كل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل من مولاي الصلاة سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي الصلاة وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سعى الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأتى علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in, jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dipun tulungi kali Gusti Allah dipun kersaaken saged ngrawuhi pengaosan dengan istiqomah. Mugi-mugi amal ibadah kula kali panjenengan dipun trami dening Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi dipun tulis amal yang soleh. Terus rahmat yang diturunkan Allah wonten majlis pengaosan kados ngeten niki yang disabdakan oleh Rasulullah. Mugi-mugi ngundang pengapurane Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manah kula kali panjenengan dipun bersiaken saking sifat dan kelampahan-kelampahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipun ganti kalian sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah ridho dumateng kula kali panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad. Kang kala wingi kita tasih tutup bab wudu. Kala wingi dipun critanaken bilih Imam Junaid gurune ahli tarekat bermacam-macam tarekat itu natih sakit mripat. Dalam pemeriksaan dokter piyambek niku mboten angsal lek kepingin waras mripate niku gak oleh dikenekno banyu. Para hadirin, lek ne mripat iku gak kenek banyu otomatis gak iso wudu. Lek wis gak iso wudu gak iso salat. Loh, sing nyebabno Imam Junaid niku wani nglanggar petunjuk dokter krana piyambek iku dilarang untuk menemui manggi kekasihne orang yang dicintai merupakan kepuasan hidupnya ngene iku salat. Krana saking cintai saking senenge Imam Junaid nang ngene salat, koyok-koyok sholat itu menjadi satu kepuasan dan tujuan hidupnya, kok dilarang, kok gak oleh wudhu, ngerusak ini. Krono saking kuwate bab bawis resiko apa ae, bah mripatku ya apa gak apa-apa, sing penting aku tetap bisa sholat. Akhirnya wudu, begitu wudu, petunjuknya dokter berubah. Sing jare dokter, menurut dokter niku wau, meripat sing loroh lek kene-kene banyu nambahi penyakit, tibane nambahi loroh waras. Akhirnya dokter niku heran, dokter yang tadinya Nasrani utawa khairul Islam kontan dadi wong Islam. Dalam segala hal kula kali panjenengan oleh niru koyo ngeten iki. Tapi kudu pas. Pase apa? Lek nek kula kali panjenengan memang mempunyai keyakinan kok umpama kula kali sampean. Iya. Duwe penyakit ngene. Wis gak oleh kena banyu. Iya. Kudu jare sapa gak kena banyu? Gak apa-apa wis, babah. Bareng tambah loro, sambate tambah nemen, nampo tenang sal. Kita boleh meniru kados Imam Junad ngeten iki, menentang petunjuke dokter niku wau, meskipun dokter itu berdasarkan ilmunya yang 80% itu menurut yakin, kula kali panjenengan boleh menentang asal keyakinan kula kali panjenengan, mahabbah kula kali panjenengan nang kene ibadah niku melebihi dari itu. Jadi resiko yang kita terima apa saja gak apa-apa. Wong iki kangge nemoni wong sing tak cintai, wong sing tak ridhoi. Kranten kula kali panjenengan memilih ketemu golek ridhone Gusti Allah, golek cintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang diberikan oleh Allah melebihi dari niku. Ya. Macem-macem. Padha ambek ngeten. Bomo ana wong ngrungokno pengajian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebabe diarani As-Siddiq niku krana imane temenanan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan biaya untuk perjuangan Islam, di saat pada waktu niku repot-repote golek duit, tampil Sayyidina Abu Bakar membawa semua hartanya. Ya. Yeah. Lajeng ditanggleti kali Kanjeng Nabi, sampean mboten kengata. Kangge bojo sampean, kangge anak sampean, mboten Kanjeng Nabi. Niki sedaya sing wonten griya pun kula beto teng kene mriki kangge perjuangan Islam. Lah sampean kula dipaidu, anak sampean sampean tetan gagang sampean biayai apa? Bojo sampean biayai apa? Sedaya niku pun kula titipaken teng kene Gusti Allah. Mantep. Iya, yeah. Pun mantep. Lek sampai aku iki ke alang-alangan duit pisah teko Kanjeng Nabi, kok akibat ini nelongso atiku. Berakibat nanggene-gene. Karena wis mantep, apapun yang kita minta punyai demi Rasulullah untuk kangge napa? Kangge mewujudkan cinta saya kepada Rasulullah. Ya apa bayang nono garepot. Umpama kula kali sampean duwe bojo, pendino dikeloni, rasane enak. Nggih ya. Bareng bojo niku wawara. Difonis ambek ngene dokter, bojomu butuh ngene. Aja maneh. Apa didol gak apa-apa. Demi apa? Bojo syukur urip iso ngeloni maneh. Lho. Kecintaan yang demikian niki lho bisa mengalahkan segala galanya. Semanten ugi dalam kehidupan sehari-hari. Kula kali sampean oleh niru ngono, cuma sik wis mantep. Engko pas mari dikeno, iya ya, biyen ngenekno, aja dhisik. lek gak iso gawe ayat liyo ae. Yas'alunaka madza yumfikun. Muhammad mari ngono nok wong takon. Piro sing bisa takono iku kira-kira? Kulil afwa sakuwate atimu. Ya. Sak luwene blonjo sing kon enteng jare Gusti Allah. Ya. Lolek kula kare sampean sudah mencapai begitu-begitu-begitu sampai cintai nanggene Gusti Allah baru mewujudkan satu-satu ningkatno. Atah para hadirin cerita-cerita orang-orang yang di dalam hidupnya setelah piyambake mengalami kenikmatan dalam ibadah diuji ambek Gusti Allah. Padha ambek tiyang kathah Kiai Rumiyin. Piyambake niku ben isu mulang ngaji. Iya, mulang ngaji. Bareng loro mboten saged. Sudah Pak Yai, sampean iki perlu istirahat. Terutama nanti malam sampai pagi. Ya. Oh ngono, ya wis. Krana piyambake niku wau tambah dialang-alangi aku lek sampai dadi oleh tangi bengi, dadi oleh ngaji, luwe apik mati ae, bab balapati. Ngaji. Berangkat kiai niku wau budal. Asale piyambake stroke. Krono waktu ngaji ngadeg jejek mari ngono gawa kitab kata nate kula ngoten niku lho yai waras moco ngeten niki sampai rong jam mulai gendong iya mulai gendong wayahe ngaji waras maneh dah niku suwe-suwe krono piyambake niku gate obat. Gade obat langsung waras. Krono sing dipikirno ngoten niku wau. Lah lek kula kale sampeyan sing dipikirno awak iki lek gak tiga ngene gak iso nang ngene pasar ya gak waras-waras. Ya, sing gawe waras Gusti Allah. Ya. Dadi umpama kula kale sampeyan lara. Pak, sampeyan iki gak oleh adus. Lek bengi ngene. Ya turu tenek sampean durung yakin. Lek wis yakin sampean, baba, apapun resikonya, lek aku dialang-alangi, kongkon gak oleh tahajud, baba wis apapun. Akhire ya dadi wae waras keyakinan mahabbah nang ngene Gusti Allah. Niki buah daripada istiqomah. Gusti Allah biasa duduk ngoten tiang lewis istiqomah dikei coba ini ku duduk no iki lo hasilnya kon istiqomah itu kadang-kadang ditunjukkan pada dirinya sendiri, kadang-kadang ditunjukkan orang lain. Ngeten lo asal kuat ngeten tiang istiqomah pasti duweni keramat pasti ini ku iya yeah. Pasti jadi wali ini Gusti Allah mbok kelas piro ya dengeri istiqomah wa hakalan nyeritakno sapa Al-Yafa'i Kiai Yafa'i niki cerita dipun critani saking Kiai Sahal bin Abdullah. Kiai Sahal bin Abdullah ini mempunyai satu kebiasaan. Piyambake crito ngeten, awwalu ma raaitu minal ajaibi wal karomat. Pertama kali sing tak weruhi minal ajaibi dari sesuatu yang mengherankan, sing nyenengno ya mengherankan wal karomati dan kekeramatan. Keramatan dari dia krono istiqomah. Ani sak temene angsun iku kharajtu yauman ila maudiin khalin. Siji dino aku iki metu nang ngene panggonan sing sepi. Ingin mencari ketenangan hidup sing gadhe riwuti ambek santri-santri. Fatabali al-muqamu fihi. Bareng nemu panggonan sing sepi dadakno fatoba mongko seneng li gangi ingsun apa al muqamu fihi manggon ana ngene kono. Dadakno awak iki kerasan kepingin manggon ana daerah iku mang karena ketenangan jiwa. Wa wajadtu min qalbi ila Allah azza wa jalla. Gak suwe awak iki ati iki bronto. Kepingin ngomong ambek Gusti Allah. Ya apa ngomong ambek Gusti Allah? Wa khadarati sholatu. Datanglah waktu sholat. Alhamdulillah waktune sembahyang. Awak iso omong-omongan, iso berdialog nang ngene Gusti Allah. Wah, padha ambek waktune apel ngoten. Iya. Wa aratu. Lah cerita-cerita ngeten iki kuat biyen ngeten iki. Kados Kyai Ahmad Kusairi barang niku ngoten. Lek waktune sembahyang wis seneng. Lek waktune bengi mate salat isya iku dangdang turu. Dangdang turu apa? Dangdang tangi. Mari ngono sembahyang maneh, tahajud ngoten. Wa aradtu bareng teko waktune sembahyang, wa aradtul wudhu'a. Awak iki lekne wudu, katene salat kudu wudu. Wa kanat adati, wa kanat lan ana apa adati kebiasaan ingsun min sobaya. Kebiasaan itu mulai sejak saya kecil. Duwe kebiasaan apa tajdidul wudu, nganyar-nganyari wudu. Meskipun aku duwe wudu, sik tetep wudu. Likulli sholatin kangge saben-saben sholat. Bareng aku sedhe wudu waktune sholat, faka'anni ihtamamtu li faqdil ma'i. Kaya-kaya awak iki sumpek. Krana apa sumpek ana ngene kono? Gak polahi aku gak kerasan. Suasana mendukung, tapi waktu sholat sumpek ku iku mang gak nemu banyu. Wah, ya apa iki? Padahal piyambake niku sik gadah wudu. Cuma wis kadung biasa lek kate sembayang iku dhewe kudu wudu. Gak enak gak wudu niku. Kate ngadep nang Gusti Allah, gak persiapan ngono gak enak. Bingung piyambake. Kate tayamum gak enak. Ya apa ya? Fa bainama ana kadzalik bareng awak dalam kebingungan golek wudu, golek banyu. Id tabba yamsi ala rijlaihi. Dadaan tak delok ngene. Adoan niku kaya ana kewan. Jenis kewan ngono. Yamsi ala rijlaihi mlaku. Bareng suwe-suwe dhewe iku mara ka'annahu insanun. Loh. Duduk kewan, duduk gendruwo iki, menungso asli iki. Padahal gini-gini jarang ana omah. Kok mara ana menungso. Bareng tambah cedhek ketok ma'ahu juratun. Dadakno wong iku kaya nggawa timba. Habra using api ijo ngono. Qad amsaka biyadihi, dhek iku nyekeli timba iku mang ambek tangane dhewe. Falamma ra'aitu min ba'idin, bareng wis ningali sapa ingsun nang ngene sing wong kewan kaya menungso, kaya menungso, kaya liya ngoten niki wau. Tak delok teko adoan, tawahamtu annahu adamiyun. Ati iki kerentek mandar sing teko iki duduk bangsa jin. Dudu bangsa gendruwo tapi menungso padha ambek awak-awakan. Donga wis hatta dana minni sampai tiang niku wau nyedhek nang kene ing nangku. Wa sallama alayya mari ngono urus salam. Bareng urus salam wa wa'ada wa wada'al jurrata baina yadayya. Jenenge timba niku wau sing apik niku wau didelek ana pinggir sandingku. Faja'ani a'radul ilmi. Maka timbullah dalam hati saya ini satu kerentek ngene. Iki barokai aku ngaji kumang rupane. Iya. barokai aku istiqomah ngoten iki mulai diketokno keramatku iki butuh sak niki dikai isak niki fakultu al jarratu wal ma'u min aina la iya wong iki kok ngerti nggawa banyu sak timba ana banyune tekon di banyu iki mang tekon di wadah cek api iki mang gak ana timba kaya ngene iki ten iki ya bareng dhewe krentek ana ngene ati ngoten niku fanataqad dubu tiang niki wau ngomong waqala ya sahlun ana qaumun minal wuhus kiai sahal pun kaget kula niki bangsane kewan kewan-kewan sing buas wonten kene tengah alas ngeten iki qad ingkotakna ilallahi ta'ala bi azmil mahabbati kula pun memutuskan diri untuk mengabdikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang luar biasa pokoknya aku dikongkon ngalur ngalur ngidul ngidul gak ono kepentingan apa-apa wis watawakuli lan tawakul fabainama nahnu natakallamu ma'ashabina fi mas'alati iznudina bareng kula niki enak-enak omong-omongan ambik golongane kewan-kewan sing buas ngeten iki dalam satu masalah idnudina dadaan kula niki wonten sing ngundang ala inna sahlan yuridu ma'an litajdidil wudu makhlukku kon ngerti ya kiai sahal sakniki butuh banyu kangge wudu krono dekate metui aku ngapeli aku fawadtu hadhil jurrata biyati terus kula niki golek wadah dadaan dikei wadah kaya ngeten kula gawa wa idzan bijambi malakani boten suwe kula golek wadah kula niki wau dicedeki ambek malaikat loro fatanautu minhuma wa sabba fiha hadzal ma mari ngono dikandani aku iki malaikat kene timbamu tak iseni banyu banyu iki ngrocok teko ngene minal hawai saking awang-awang ngoten niku nggih cedhek gak ana sumbere moro-moro ketok ngrocok rujuk ngoten niku wae kaya lho Ustaz lho sing crito niki lho kiai iya sebabe iki diceritano ana ngene iki tapi karena sesuatu cerita yang ganjil sulit untuk ditemukan lagi niki cerita cuma nyeritano barokah istiqomah mahabbah seneng nanggene Gusti Allah wa ana asma'u khariral ma'i krungu gembrojoke banyu niku wau sret iya critane sing jenenge kewan buas niki olen dikon banyu tibane niku banyu disuntek teko malake ka krungu lek sing nyuntek niki wau malaikat qala sahal faghasya alayya semaput aku delok banyu ngono iku mang semaput duduk sembarang banyu lek ngono falamma afattu bareng gak suwe aku iki mang sadar bareng sadar idan bil jurrati maudu'atun tak delok timbo sik pancet banyu si ono tola-tole nendi jenenge kewan sing ngrupa menungso iku mang gak ono wala a'lamu bidubbi aina dhahaba nendi jenenge kewan buas sing rupa menungso iku mang gak oleh gak ono bareng tak golek iga ono wa ana mutahassirun ketun aku mang. Duduk Nabi Khidir ta. Dudui kita. Dudui kita. Id lam ukallimahu ketun ku iku mang krana aku durung omong-omongan durung jaluk pendungo. Wis gak kesuwen selawat waktu entek fatawaddu wudu ingsun. Falamma faradtu bareng mari wudu banyune kok siji. Eling aku. Iya, banyu iki mang sing nyuntuk jari malaikat. Aradtu an asyroba minha. Bismillahis tak umbini banyu iki mang. Fanuditu. Dadakno kate ngombe wisan. Ana swara minal wadi ya daerah sekitar iku mang. Ya sahlu lam yu'dan laka fi syurbi hadzal ma'i. Ya sahal banyu niku wau mboten angsal sampean ombe. Krana banyu niku wau disediakno kanggo wudu. Oh, ngono ta. Pabakiat al-jurratu. Bareng wis mari ya gak tape kalong jenenge banyu niku wau sik be. Bapakiatil jurratu tatariku dadakno jenengi timba iku mang oba-oba kaya kenek lindu wa ana anduru ilaiha saya melihat pala adri aina dhaba gak suwe ilang lah niki menunjukkan satu kekeramatan-kekeramatan lek kula kali sampean saged istiqomah. Hal niki tidak diberikan oleh hamba-hamba Allah yang khusus tapi diumumno ambek Gusti Allah. Kanggene sapa sing gelem nglakoni kelakuan kaya ngeten iki wae. Busta, pokoke kula kali sampean duwe kelakuan apik apa wae iku pasti akan menimbulkan satu kekeramatan. Iya. Dari segi wudu, sholat sunat, maca Quran, tekan apa mawon pun, nulungi uang, cukup guyunan gini uang, semua kita itu. Iya, kula kali sampean tinggal niru, sing pundi, sing gampang, sing pundi, sing kirane abot nanggene nafsu. Iya, abot nanggene nafsu, umpomo kula kali sampean, mari subuh iku seneng mlaku-mlaku. Sing apik maca Quran. Wabot aku paling maca Quran iki. Sampeyan belajari maca Quran mari subuh. Dadi yo sak lempir, sak lempir, sak lempir. Nanti itu akan timbul dalam kehidupan kula kali sampean. Oh iki barokah Quran, iki barokah ngene, semua akan timbul. Iku si ana ngene donya niku. Apa maneh ana ngene alamku? Kubur, apalagi dia itu nanti di saat-saat kita kesulitan, di saat kula kali sampean onok masyar, di saat kula kali sampean menghadapi pertanyaan Allah, di saat kula kali sampean menghadapi dalam siratal mustaqim, di saat sampai kula kali sampean melbu suar, semuanya tidak akan hilang. Sing paling cepat kula kali sampean mendapatkan istiqomah dan menimbulkan karomat sing paling abot nanggene nafsu. Iya. Mergane nafsune macam-macam kula kali sampean. Umpama kados tiyang sing bisa pidhato, sing iso ngaji ngeten iki. Nafsune apa? Ceramah nang ndi-ndi. Kadang-kadang nglatih niku wau, piyambeki mara leren gak gelem ngaji, seneng ngaji tok. Lah lek ngereren tok, gawe apa? Gawe ngejur nafsune. Ngaji tok ae. Gak kepingin apa? Nah, nimbul karomah dan lain sebagainya. Muga-muga para hadirin kula kali sampean istiqomah ngaji, ngrungokno tiang-tiang ngeten iki kula kali sampean disenengno ambek Gusti Allah, kula kali sampean lek ditakdirno ambek Gusti Allah, krungu cerita sing kados ngenten, muga-muga iki suatu tanda pertama bilih kula kali panjenengan bakal didadekno wong sing kaya sing diceritakno ngeten dalam hal istiqomah mahabbah nanggene sunnah Rasulullah, mahabbah nanggene perintahe tujuane Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dalam cerita niki wau, krana Kiai Sahal niki wau digawe banyu, digawe wudu. Diombe gak oleh. Iya. Krana banyu iki disediakno digawe wudu. Lah lek umpama ana wong ngeduk sumur. Ngeduk sumur ana ngene langgar. Gawe apa? Pokoke lumur iki tak kiai wudu tok gawe sembayang. Jadi nyiram-nyiram ya apa? Termasuk gosok. Diombe ya termasuk gosok. Gak oleh. Ombe dititik gak oleh. Krana wis diyono nang ngono. Mergane kula kali panjenengan niku wau menggunakan sarana masjid kudu hati-hati. Iya. Aja dume njogo banyu nang ngene masjid. Lho, iku lekne sing ngedhe iku biyen muni digawe wudhu tok, digawe sarana untuk beribadah. Aja ditokno blaen sampean. Iya. Blaen. Lek gampang ya apa? Mergane kiai-kiai biyen lek ning ngeduk niku wau krana ngerti oh masjid iki pinggir dalan, masjid iki pinggir pasar. Otomatis wong-wong iku biasane njogo banyune masjid. Ya apa? Digawe kemaslahatan umum ngoten, diniati ngoten. Gawe apa? Gawe jagakno wong sing engko keliru njogo niki. Krana kebiasaan iki gitu-gitu. Jadi kiai-kiai dulu itu tahu permasalahan masyarakat, terus bagaimana dia itu menyediakan sesuatu sekirane wong-wong iku mang dalam melangkah tidak salah. Tapi gak nuturi kharap wene-wene ndak. Menggampangno masyarakat, dengan masyarakat itu tidak salah, maka mereka itu akan tertarik dengan satu ibadah. Dari ibadah niku wau timbullah cahaya, cahaya yang menerangi hidup mereka sehingga tidak arogan lagi. Iya. Masyaallah, mergane dadi ulama niku jarene Syekh Abdul Qadir Jailani niku angel. Iya. La yam bagi li fakirin. Gak patut kedue seseorang ayata sadda wayata sadara li irsadin nas untuk tampil mari ngono dia itu berpidato utawa mulang kecuali illa an atahu ilmal ulama kecuali dia iku mang wis digawe ilmune ulama dan lain sebagainya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani niku seorang walinya Allah, ibadahe mumpuni, sembarangi mumpuni. Lekne mulang, gate speaker. Gate napa pemancar. Tapi sing ngrungokno umpama ngaji teko kene, ngene raji kono krungu. Raji mriko 7 kilo krungu, kraton krungu. Niki Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Dadi sing wadane ku kuat. Gak polahe wis aku ana jene ndak. Krono saking nuju nang ngene kono iku parkire kata tadi sampai teng ngene kono-kono. Para hadirin, Syekh Abdul Qadir Jailani iki kagungan putra. Putrane hampir sama ilmunya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kene apa? Syekh Abdul Qadir Jailani gak ngongkon, lek kula duwe anak, nak, gendene ana bapak, pompong kon tak promosino, ngoten iki ya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani mboten. Cari anak awak iki wis iso ngaji. Apa iki kok meneng ae dadi kongkon-kongkon. Kesuwen tak warap. Ba, nyoba nopo, ba? Kula niki mulang sepisan niki. Sampeyan sik ragu tak kali ilmuku. Ndak nak, ilmumu meh padha mbek bapak. Cuma aku durung oleh izin nang ngene Gusti Allah. Ilmu ulamamu belum kau punyai. Cuma kon iso maca kitab, pidato, luwe enak ditimbang aku. Krana kon iku mang kepingin mulang, ya wis tak ijini mulang. Mulang para hadirin. anak Syekh Abdul Qadir Jailani ini enak keterangannya sing ngarep ini juga gak kerungu wadakno sing ngarep gak kerungu jadi uang-uang ini perintah Syekh Abdul Qadir Jailani enggak itu anak ini lah kok gak kerungu padahal kanjeng Syekh upe togi lo kerungu perintah ngaji digenti anak ini gak kerungu jadi sing kene masa-masa ya gak kerungu wae bareng sing krungu enak iya enak tapi sing kono gak krungu ya Allah leren putrane Syekh Abdul Qadir Jailani niku Pak sepuntene Pak kula tak belajar ilmu sampean yo nopo carane ngaji niku wae iya nak durung wayahe riko ya Allah mergani umpomo kula kali sampean ya ditakdirno dikongkon mulang ojo ngone duduk aku durung wayahe mulang ojo lek dikongkon mulang no. Cuman kula kali sampean lek wis dikongkon mulang kudu memperbaiki diri ya kudu mutolaah ya kudu poso ya kudu tangi bengi ya kudu sregep dongakno jamaah pengajian. Lho niki sing angel niku. Dadi ibadah kabeh niku bukan untuk dirinya sendiri, kanggene wong liya. Ya Allah, kados panjenengan ngekeki kenikmatan ngeten niki sampean paringaken teng jene jamaah. Berikan mereka dahulu sebelum aku diberikan. Wena. Mergane lek Yai Hamid biyen lek ne mulang mboten kate speaker. Lek Mahmud gadenge gak krungu kabeh. Oleh ETC wenesan kula ya koyo yo tapi masukin nang ati siji ya nggih dengan kekurangan-kekurangan ngeten niki lek kula kalih sampean saling membantu saling mendoakan saking ikhlas padha ikhlase insyaallah Gusti Allah memberikan ilmu yang bermanfaat lewat jalan ya lain donga dinunga mawon nggih ya donga dinunga sing ngaji sing mulang muga-muga oleh rahmati Gusti Allah oleh pitulungi nang Gusti Allah saged ibadah pikantuk ridhone Allah Subhanahu wa taala Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una Rabbana waffiqna lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla attiya ulama ya Rabbana tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تعد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.